saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kita jumpa lagi dengan Abu Muhammad Dwi Anokusen Al-Jambi. Kita akan bahas masalah tetap tentang bank syariah, ya. Jangan bank, bukan bank konvensional, ya. Karena saat ini Anda sudah ada di bank syariah, ya. Tidak ingin lagi kembali ke bank konvensional, ya. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, ya. Kita akan bahas salah satu ketika kita sebagai nasabah di bank syariah, ya. Kami sebagai praktisi bank syariah selalu mendoakan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah untuk tetap istiqomah apapun kondisinya. Apapun kondisinya, ya. Kadang-kadang kalau antum sudah menjadi orang baik dan dipilih oleh orang baik, pasti akan ada musibah ketika masih ada maksiat yang dilakukan, ketika kita masih berbohong atas nama Allah, ketika masih kita melakukan kezaliman. Nah, kalau kita masih dipilih orang baik nih, kadang-kadang musibahnya akan muncul, ya. Yang tadinya bisa membayar, ternyata saat ini tidak bisa membayar. Yang tadinya kita meningkat, ya, ada pertumbuhan, ada laba, ternyata kita terjadi penurunan, ya. Dalam kondisi-kondisi itu kita bisa terjadi rugi dan bisa sampai dengan bangkrut. Nah, kondisi-kondisi ini bisa dikomunikasikan kepada pegawai bank syariah, kepada petugas bank syariah, kepada pejabat bank syariah ketika kita punya kondisi-kondisi seperti itu, ya. Ketika kita punya masalah, yang paling penting adalah memberi informasi. Jangan menghindar ketika kita punya problema. Jangan menghindar ketika kita punya masalah. Hadapi masalah itu, ya. Dan alhamdulillah saya sudah terbiasa untuk bertemu dengan masyarakat yang punya masalah, ya. Dan alhamdulillah ketika kita mengajak mereka kepada Allah, maka ketika ada yang punya masalah datang ke bank syariah, atau saya yang mendatangi bank syariah, ketika dia belum bisa membayar kewajibannya, saya katakan jangan bayar ketika Anda tidak punya uang. Jadi jangan bayar ketika tidak punya uang, ya. Berikan saya informasi apa kendala yang dihadapi, ya. Apa kendala yang dihadapi, jangan berbohong, karena kita sudah tahu, ya, karakter orang yang punya kewajiban, punya utang, kalau bicara dia berdusta, ya. Kalau dia berjanji, ingkar, ya. Jadi tenang saja, karena itu Rasul yang kabarkan. Maka kita jangan berkecil hati kalau ada nasabah kita dia berbohong, dia ingkar dalam janji. Itu sudah perkataan yang benar yang sudah diinformasikan oleh Rasulullah. Maka kita tetap berbaik sangka kepada saudara kita yang terlambat membayar, ya, ya, karena dia belum bisa membayar. Kita berbaik sangka kepada mereka ada masalah, ya. Maka itu sampaikan masalah itu sehingga nanti praktisi bank syariah akan memberikan solusi kalau itu disampaikan dengan benar, ya. Bisa melakukan dengan R3, ya, bisa direschedule gitu, ya, bisa direstruct, ya, bisa direkondisi atau dikondisikan, ya. Nah, ada R3 namanya itu, ya. Nah, posisi-posisi ini bisa dilakukan bersama-sama ketika kita saling terbuka, ya. Tidak ada yang disembunyikan. Jadi insya Allah kalau di bank syariah ini tidak ada bertambah kata 1 rupiah, ya. Yang sudah ditetapkan kalau akadnya murabah, ya. Kalau ada akadnya murabah, tapi bisa dikondisikan. Kalau tadi bayarannya angsurannya 5 juta, tapi karena kondisi yang ini mungkin bisa dia membayar hanya 1 juta dulu. Tapi yang 4 juta ini tetap harus dibayar. Ya, mungkin waktunya bukan saat ini. Tapi pada waktu kita sudah punya uangnya, ya. Nah, itu ya kuncinya. Ya, jadi tidak ada penambahan walaupun 1 rupiah. Ya, kalau sudah ada harga jual. Ini yang namanya recovery kita untuk memberikan kebaikan kepada nasabah kita agar dia bisa pulih kembali. Kalau ternyata perbaikan ini sudah diberikan ya dengan penurunan, masih tetap dia tidak bisa recovery, maka kita tanya lagi, kita beritahu lagi apa sebenarnya kendalanya. Ternyata nasabah kita menyerah. Kalau dia menyerah, maka salah satu jalan keluar kita beritahu ya, tolong berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Atau teliti, apakah kita masih berbuat dosa, apakah kita masih melakukan kebohongan terhadap Allah, atau kita masih melakukan kezaliman. Kalau ini masih ada, segeralah bertobat. Segera bertobat agar kita beruntung ya. Nah, kalau juga itu tidak bisa terselesaikan, maka kita masih ada yang namanya jaminan yang diberikan kepada bank untuk kalau kami tidak mampu membayar. Maka jaminan itulah kita beritahu kepada nasabah kita untuk dijual. Kita minta nasabah kita yang menjual terlebih dahulu barangnya itu supaya harganya itu bisa normal di tengah masyarakat. Kalau nasabah tidak mampu juga, kita mencoba membantu mencarikan pembelinya. Kalau juga tidak dapat, maka bank syariah boleh membantu menjualnya itu lewat proses lelang. Ini disampaikan kepada nasabahnya. Tidak ujuk-ujuk yang dibilang ada sita, enggak. Karena ini barang sudah milik nasabah. Enggak boleh yang namanya ada namanya sita itu. Ya, kita berbaik sangka di situ. Ya, ini adalah kuasa daripada nasabah untuk memberikan kewenangan kepada bank membantu untuk menjualkan barang jaminannya. Tolong di masyarakat beritahu itu ya, bank tidak ada hak untuk menyita ya. Bank tidak ada hak untuk menyita ya. Jadi pemerintah yang punya hak itu ya, lembaga pelelangan, apabila sudah diputus ya apa yang disampaikan oleh rekan kita yang dibilangkan, dikatakan bank tidak menyampaikan, bank menyampaikan ya, bank memberitahu sebelum pelaksanaan lelang tersebut ya. Jadi diberi banyak sekali batas tenggang waktu oleh bank syariah ketika masyarakat dia punya kendala tentang keuangannya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan kepada masyarakat informasi yang jelas. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari sisa-sisa umur ini ya. Tinggalkan hubungan dengan bank konvensional ya, yang kalau tadi disampaikan banyak sekali mudarat yang diperoleh, yaitu dunia dan akhirat ya. Saat ini sudah ada bank syariah, dan ke kita memilih bank syariah tetap NKRI. Hah? Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini NKRI-nya apa? Ninggali konvensional, ridho ilahi ya. Apa NKRI-nya? Ninggali konvensional, ridho ilahi. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.